tinggalkanku semuanya. Menghakimiku hanya satu yang bisa buatku bertahan. Cahaya itu masih ada untukku. Pernah terpuruk dan jatuh, ada di dalam kesedihan itu. Semuanya lenyap dariku, semuanya kecewakanku. Hanya satu yang bisa buatku bertahan. Mereka semua masih ada untukku. Hidup ini.